Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi Nahwi, memasuki halaman 227. Jadwalun yubayyinu ba'da ma'ani ashari hurufil jarri, tabel yang menjelaskan sebagian dari makna-makna dari huruf-huruf jar yang paling dikenal, atau makna-makna yang paling dikenal yang ada pada huruf jar. Artinya di sini akan disampaikan makna-makna yang masyhur, ya, makna yang sering muncul di dalam kalimat. Dan kita akan mempelajarinya insyaallah satu per satu, ya, dari masing-masing hurufnya insyaallah. Dan perlu diketahui bahwasannya makna yang ada terkadang lebih banyak dari yang disebutkan di sini, ya, karena yang di sini disebutkan yang asyhar saja, yang paling masyhur. Pertama, al-harfu ila. Yang pertama akan disampaikan tentang ila. Dan kita sering jumpai huruf ila, ya, di dalam kalimat. Maka diterangkan di sini al-makna dari ila, intihaul ghayati, akhir dari suatu tujuan. Al misal, contohnya, summa atimmus siyama ila laili, kemudian sempurnakanlah puasa itu ila laili. Nah, di sini pakai ila. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam, artinya sampai berakhir, sampai masuknya waktu malam. Ya, karena yang namanya puasa itu menahan makan, minum, dan segala hal yang bisa membatalkan, dan termasuk, ya, bisa merusak puasa, dimulai dari terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, berakhir sampai itu intihanya di situ, berakhir sampai masuknya waktu maghrib atau malam. Ya, summa timus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, maksudnya sampai masuknya waktu malam. Kemudian contoh kedua, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diawali perjalanan beliau minal masjidil haram. Minnya kebalikannya, yaitu ibtida'ul hayah, dimulai dari itu, atau bermula dimulai dari masjidil haram, atau setaranya itu di masjidil haram, ilal masjidil aqsa, berakhir sampai, atau finishnya, ya, artinya perjalanan di muka bumi ini ketika Isra Mi'rajnya tersebut, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya, ayat pertama. Ya, jadi minnya adalah ibtida'ul hayah, ilanya adalah intiha'ul hayah. Minal masjidil harami, dimulai dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, berakhir sampai masjidil aqsa. Yang sering terjemahan bebasnya, ya, minnya diterjemahkan dari masjidil haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Itu yang pertama makna dari ilah, yaitu intihaul ghayah, dan ini makna yang ghalib, makna yang dominan, makna yang sering kita jumpai ya di dalam kalimat. Kemudian termasuk makna ilah adalah al-musahabatu bimakna ma'ah, yaitu musahabah, maknanya ma'ah ya, yang sering kita terjemahkan dengan bersama. Ya, contohnya di sini qala man ansori ilallahi. Ya, dia mengatakan siapakah penolongku ma'allah, bersama Allah. Ya. Di sini ilahnya bermakna ma. Atau contoh yang kedua, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian makan harta mereka ma'a ya ila amwalikum, maknanya ma'a, beserta harta kalian. Ya. Kalau ila di sini diterjemahkan intihaul ghayah, maka sulit juga kan ya. Harta kalian, harta mereka ke harta kalian. Apa maksudnya ke harta kalian? Ya, di sini maknanya ma'a. Ya, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kemudian masih tentang ilah, yaitu makna indah. Makna indah. Ya, contohnya wala ta'afan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya, qala, dia mengatakan rabbi, wahai Tuhanku, asijnu ahabbu ilayya, penjara itu lebih aku sukai. Ilayya maknanya indi, lebih aku sukai bagiku atau di sisiku atau olehku gitu. Ya, di sini ilayya maknanya indi. Itulah tiga macam makna atau tiga makna yang masyhur, yang terkenal, yang berkaitan dengan ilah. Ya, silahkan tiga ini dihafalkan ya. Pertama apa tadi? Intihaul ghayah. Kedua al-musahabatu bima'na ma'ah. Yang ketiga makna indah. Ya, silahkan dihafalkan. Dihafalkan juga syahidnya, yaitu ayat-ayat tersebut yang sebagai syahid, sebagai dasar, sebagai landasan bagi penentuan makna bagi ilah tersebut. Ya, karena untuk memasukkan pemahaman, maka sangat penting juga ya kita hafal syahidnya. Ya, syahid itu bisa berupa ayat, bisa berupa hadis, bisa berupa perkataan orang Arab. Yang tatkala mungkin suatu saat kita lupa, ya kita teringat syahidnya. Oh, ini syahidnya adalah ayat ini. Intihaul ghayah contohnya pada ayat ini, summa atimus siyama ila lail, itu ila lail adalah intihaul ghayah ya. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu terlebih dahulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.